لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ini tentang baiat untuk perempuan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh seorang perempuan pun kecuali mahramnya. Tidak berjabat tangan. Hatta pada perkara mubayaah, mengambil baiat, yakni sumpah janji setia untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mencuri, tidak berzina dan yang lainnya. Kalau mereka mau setuju sepakat dengan ini, maka Rasulullah membaiat mereka. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عطية mengatakan bahwa kami membaiat Rasulullah صلى الله عليه وسلم, atau Rasulullah membaiat kami. فقرأ علينا, maka dibacakanlah atas kami ayat itu, Allah yushrikna billahi syai'a, untuk tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Wala yasrikna wala yaznina, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak ngaku-ngaku atas anak yang bukan anaknya. Barakallahu fikum. Dan tidak menentang perkara ma'ruf yang diajarkan, diajakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahana 'anil niyahah. Dan Rasulullah melarang kami untuk niyahah. Niyahah ini meratap. Meratap, nangis-nangis, meraung-raung, bicara macam-macam. Pertanda dan menunjukkan tidak ridhonya dia akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nangis-nangis sampai ngomel-ngomel terus, cerita terus. Barakallahu fikum. Subhanallah. Niyahah. فقبضت امرأة يدها فقالت استدعتني فلانة فأريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. Dalam kondisi mau berbaiat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة. As'adatni, yakni dulunya ada orang matiku, aku berduka. Kemudian fulana itu datang ke rumahku membantu meratap. Di zaman dahulu, orang-orang jahiliyah sebakin banyak yang meratapi si mayat, menunjukkan tentang ketinggian derajat mayat itu. Mau dia apa? So mayat. Barakallahu fikum. Biar satu dunia meratapi, so mati. Tapi itu adat kebiasaan mereka. Barakallahu fikum. Bahkan orang-orang tertentu menyewa para peratap. Dibayar. Perempuan dibayar untuk nangisi si mayat. Nangis. Ya entah apa yang menjadikan nangis. Apakah utang atau apa. Atau apa. Atau kebayang sesuatu yang al-muhim nangis. Baik. Kan ada orang gampang nangis. Barakallahu fikum. Gampang nangis. Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab dia nangis. Al-muhim dia nangis. Dibayar untuk nangis. Meratapi si mayat ini. Baik. Sehingga ada ungkapan. Laisati as-saq. Laisati as-saqla kal-musta'jar. Tidak sama tangisan ibu yang meninggal anaknya dengan perempuan-perempuan yang dibayar untuk nangis. Tidak sama. Kalau sang ibu ini menangis karena kematian anak, ya mungkin dan siapapun mengakui. Barakallahu fikum. Oh memang dari kasihan dia, dari kedukaan dan seterusnya. Berduka memang. Tapi ini yang dibayar. Entah apa yang menjadikan mereka nangis. Barakallahu fikum. Maka ini as'adat ni fulana. Uridun ajziha. Aku pengen balas. Aku pengen membalas. Kedatangan dia kepada aku dulu ketika aku. Barakallahu fikum. Kedukaan. Mau dibalas. Fama qalah Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengomentarinya sedikit pun. Pantalakat maka perempuan itu pergi dan kembali lagi setelah itu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة بن عبد الزبير نسيته حتى الزبير يا أبو يوسف الزبير عن عكرمة بن عباس في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط syaratallahu linnisa. Ini adalah syarat-syarat yang Allah syaratkan untuk para perempuan untuk mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala Az-Zuhri qala haddatsani Abu Idris sami'a Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atubayyi'uni 'ala alla tusyriku billahi syai'a wala taznu wala tusyriku wa qara'a ayatan nisa wa akthara lafdhi sufyan qara'a al-ayah faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'an fa'uqiba fa huwa kafaratul lahu ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له تابعه عبد الرزاق أما عبارة الآيات. Berkata Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu, dulunya kami ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan atubayyi'uni 'ala alla tusyriku billahi syai'a, maukah kalian membaiat aku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Mau berbaiat. Baiat itu adalah sumpah janji setia untuk melakukan apa yang disebutkan itu. Untuk mentaati apa yang disebutkan. Mau kalian berbaiat kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Barakallahu fikum. Allah tushriku bi syai'a. Wala taznu. Dan untuk kalian tidak melakukan perzinahan. Barakallahu bikum. Wala tasriqu, dan untuk kalian tidak mencuri. Dan untuk kalian tidak membunuh anak-anak kalian. Dan tidak pula untuk ngaku-ngaku anak yang bukan anaknya. Tentunya beda kalau cuma sekedar kita memanggil seorang anak kecil, nak sini nak, barakallahu fikum. Itu bukan berarti bahwa itu anak kita, bukan, barakallahu fikum. Ini cuma ungkapan kasih sayang, barakallahu fikum. Taib. Atau ya benahi, wahai anak saudaraku, barakallahu fikum. Ini ungkapan kasih sayang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman wafa minkum fa ajruhu Allah." Siapa yang menunaikan ini, janji sumpah setia ini untuk tidak mempersekutukan Allah, betul-betul tidak mempersekutukan Allah. Dia betul-betul mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa dia tidak mencuri. Barakallahu fikum. Mencuri dengan berbagai macam, namanya tidak mengambil hak orang lain. Paham? Baik. Kemudian yang ketiga, tidak berzina. Baik. Dan yang lainnya, barakallahu fikum, betul-betul tidak dia lakukan dosa-dosa besar ini. Maka kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Anda tidak minum khamr. Apakah Anda dipahalai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dipahalai karena Anda menjalankan syariat ini, tidak minum khamr. Barakallahu fikum. Sebagaimana Anda melakukan salat, Anda dipahalai. Ketika Anda juga meninggalkan larangan, Anda juga dipahalai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita meninggalkannya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah takwa Allah. Takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Rasul mengatakan, fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Masya Allah. Ajruhu 'ala Allah. Wa man asaba minha syai'an fa uqiba fa huwa kafaratul lah. Dan barang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, mencuri, kemudian uqiba, dipotong tangannya, dihukum dia karena pencurian yang dia lakukan, dipotong tangannya. Atau dia berzina sehingga dia dicambuk 100 kali. Fa huwa kafaratul lah. Maka itu kafara untuknya, tidak lagi dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa itu. Bahwa kafaratullah. Wa man asaba minha syai'an min dhalika fasatarahu Allah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu, berbuat zina, mencuri, membunuh atau apapun dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fasatarahullahu, Allah menutupi aibnya ini. Tidak terbongkar kesalahannya. Tidak ketahuan dia pelakunya. Baik. fahuwa ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azzabahu, kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengadab dia karena dosa besarnya tadi. Wa insya'a ghafaralah, kalau Allah menghendaki maka Allah mengampuninya. Nah, ini yang biasa disebutkan dengan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Orang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa-dosa besar, dia tidak tobatkan dulunya di dunia. Dia mencuri, dia makan riba mungkin, durhaka terhadap orang tua, berzina, kemudian masuk ke alam akhirat, tidak sempat dia tobat dari dosa-dosa ini. Tidak sempat dia tobat dari dosa-dosa ini, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendak untuk mengadabnya maka dia diadab, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia diampuni maka diampuni. Barakallahu fikum. Tabahu Abdul Razak am Ma'mar fil ayah. Qala rahimahullahu taala, حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون ابن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه هنا طيب يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشكهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى فرغ من الآية كلها ثم قال هنا فرغ أنتن على ذلك وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي قال فتصدقنا wa basata bilalun thawbahu faja'alna yulqina al-fatha wal khawatima fi thawbi bilal. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, syahidtu salata, aku hadir melakukan salat Idul Fitri bersama dengan Rasulullah, juga bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Yani di zamannya Rasulullah beliau salat, yani Ibn Abbas salat di belakangnya Rasulullah. Di zamannya Abu Bakar, Ibn Abbas salat di belakangnya Abu Bakar, Umar juga demikian, Utsman. Baik. Fakulluhum yusalliha qabla al-khutbah. Maka semuanya melakukan salat Id dulu, setelah itu khutbah. Beda dengan Jumatan. Jumatan khutbah dulu baru sholat. Baik. Thumma yaktubu ba'du, setelah itu beliau berkhutbah untuk laki-laki. Barakallahu fikum. Berkhutbah untuk laki-laki. Panazala Nabiullah fakani anzuru ilaihi hina yujlisur rijala biyadihi. Kemudian beliau turun. Fakani anzuru ilaihi hina yujlisur rijala biyadihi. Masih terbayang keingat oleh aku bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisur rijala biyadihi, mendudukkan laki-laki dengan tangannya, artinya memberi isyarat agar supaya tetap di tempatnya. Jangan berdiri. Yujlisu makanakum. Duduk kalian di tempat kalian, jangan kemana mana. Barakallahu fikum. Tsumma aqbala yashukku mata atan nisaa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah mereka, niyashuqu, membelah, minta jalan untuk ke arah perempuan. Barakallahu bikum. Hatta tanisa ma'a Bilal, dikawal oleh Bilal. Faqala ya ayyuhan nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ya ayyuhan nabi. Wahai nabi, idza ja'akal mu'minatu, kalau datang kepada engkau perempuan-perempuan mukminat, yubai'nak 'ala an la yushrikna billahi syai'a, membaiat engkau untuk mereka tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun, wala yasrikna, dan mereka tidak mencuri, wala yaznina, dan mereka tidak berzina, wala yaqtulna auladahunna, dan mereka tidak membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bi buhtani yaftarina baina aydina wa arjulihinna, wala ya'tina bi ma'ruf. Hatta faraga min al-ayati kulliha, sampai selesai ayatnya. Tsumma qala hina faraga. Kemudian dia mengatakan seusai membacakan ayat itu, antunna ala dzalik, kalian semua di atas perjanjian ini. Barakallahu bikum. Kalian semua di atas perjanjian ini bahwa kalian tidak akan mempersekutukan Allah, kalian tidak akan mencuri, kalian tidak akan berzina, kalian akan hakata. Sepakat kalian dengan ini? Baik. Wa qalat imra'atun wahidatun lam yujibhu ghairaha. Naam ya Rasulullah. Maka seorang perempuan mengatakan, iya ya Rasulullah, kami sepakat. Sayyiblai dril Hasan manhiya. Adul Hasan tidak tahu siapa perempuan ini. Pokoknya ada perempuan. Ini pembahasan kita di Mustalah Hadis, namanya majhul. Barakallahu fikum. Siapa perempuan itu tidak ada masalahnya, tidak ada urusannya dengan masalah kesahihan satu hadis. Tidak tahu kita siapa dia, tidak jadi masalah. Hadis itu sahih. Barakallahu fikum. Fata saddaqna. Baik. Di riwayat yang lain, barakallahu fikum, posisi dan kondisi seperti ini juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'asyar nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsara ahlinna. Wahai para perempuan semuanya, hendaknya kalian bersedekah, berimpak, karena aku melihat kalian kebanyakannya sebagai penghuni neraka. Kata seorang di antara mereka, lima ya Rasulullah, kenapa kita ini perempuan kebanyakannya penghuni neraka? Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukfirna syaka wa takfurna al-ashir. Kalian terlalu banyak mengeluh. Barakallahu fikum. Dan kalian tidak syukur terhadap suami. Contoh. Baik. Sang istri mengeluh suaminya terlalu sedikit waktu untuk dia. Baik. Ya kan kerja. Lalu terus bagaimana? Baporo di rumah. Kalau di rumah terus, mau makan apa pora kalau cuma begini? Ih, kau bilang bagaimana dah? Minta di rumah terus. Apa dia tidak berpikir betapa banyak rumah tangga yang suaminya kasihan kerja di luar sana berbulan-bulan baru pulang? Syukuri suami Anda ada di sini, tidak kemana-mana. Subhanallah. Syukuri. Yang suaminya pun kerja berbulan-bulan di luar sana, tidak pulang-pulang. Syukuri. Barakallahu fikum. Perempuan yang lainnya suaminya pergi, tidak pulang-pulang. Alias mati. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La hawla wa la quwwata illa billah. banyak mengeluh dan tidak mensyukuri kebaikan suami. La haula wala quwata illa billah. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Baik. Qala fatasaddaqna. Maka hendaknya kalian bersedekah. Barakallahu fikum. Karena bersedekah ini menghalangi orang untuk masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah SAW, wattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhkan diri kalian dari api neraka dengan bersedekah. Walaupun ini satu biji kurma ini dibagi dua. Separuhnya antum makan, separuhnya antum sedekah. Subhanallah. Demikian tentang keistimewaannya bersedekah, membantu orang lain, membantu saudara yang butuh. Baik. Bersedekahlah sebelum datangnya suatu saat Anda tidak lagi bisa bersedekah. Barakallahu fikum. Kita membaca surah Al-Mumtahanah, imtihan, ujian, cobaan. Yaqulu Rabbuna Jalla bi'ula, a'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ini sudah kita bacakan hadisnya, barakallahu fikum, kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu yang menulis surat, membocorkan rahasia negara, rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedianya Rasulullah akan menyerang, memerangi orang-orang kafir Quraisy Makkah. Barakallahu fikum. Beliau pengen penyerangan itu tidak sampai ada satupun yang mengetahuinya, sehingga orang-orang Quraisy tidak ada yang bersiap sedikit pun untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengennya Rasulullah nanti sudah di Makkah baru mereka tahu, dan memang itu yang terjadi. Setelah Rasulullah SAW sudah di dekat kota Makkah, baru mereka melihat betapa banyaknya pasukan kaum muslimin. Yang dengan itu mereka sama sekali tidak melakukan atau tidak bisa melakukan perlawanan, kecuali sangat sedikit sekali. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariat Islam ini, Allah mengatakan la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Wali yang dimaksud di sini adalah pelindung, pembela, khulafa, teman dekat. Barakallahu fikum. Yang mungkin rahasia kita kita sampaikan kepadanya. Kan demikian. Orang kalau terlalu dekat dengan yang lainnya, biasanya dia sampaikan semua apa yang ada pada dirinya, yang sebenarnya ini pun tidak betul. Paham? Tidak semua apa yang kita miliki, kita tahu, barakallahu fikum, kita rasa, kita alami, kita sampaikan kepada semua orang atau orang-orang, barakallahu fikum. Ada perkara-perkara yang hanya keluarga kita yang boleh tahu, tidak boleh yang lainnya. Ada perkara yang hanya kita dengan istri kita yang boleh tahu, tidak boleh yang lainnya. Bahkan ada perkara tidak perlu harta istri, tidak perlu tahu. Barakallahu fiik. Kalau memang tidak ada kemanfaatan untuk itu, cukup kita sendiri yang mengetahuinya, selesai. Barakallahu fiik. Karena boleh jadi teman tadi itu ketika disampaikan semuanya apa yang kita miliki, berubah menjadi lawan. Sudah. Jadi, penyesalan belakangan. Dia akan mengatakan, oh kiapa dulu kita bilang begini ke tukang, kiapa. Barakallahu fikum. Ya namanya penyesalan ya belakangan. Tidak ada penyesalan duluan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan jadikan orang-orang kafir sebagai kekasih. Jadi, teman dekat, teman akrab. Boleh, silakan kalian bermuamalah. Muamalah duniawi ya, silakan. Tapi untuk dijadikan sebagai teman dekat, teman pembela, penyokong, penasehat atau apa, la. Barakallahu fikum. Baik, tulquna ilaihim bil mawaddah. Yang kalian betul-betul mencintai, mengasihi dia. Orang kafir itu. Baik. Dengan kalian mengkhabarkan kepadanya khabar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memang khusus untuk kisah itu, tapi untuk yang lainnya juga. Baik. Hukum yang ada pada Al-Quran umum, bukan hanya berkenaan pada kasus yang menjadi asbabun nuzul ayat itu. Baik. Ini berlaku terus sampai hari kiamat. Tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir hanya karena cinta kita, kasih sayang kita terhadap mereka. Rahasia-rahasia kaum muslim tidak boleh bocor. Barakallahu fikum. Karena ini akan menjadi, barakallahu fikum, malapetaka untuk kaum muslimin. Baik. Kenapa tidak boleh kita berloyal terhadap orang kafir? Karena kata Allah, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka telah mengusir kalian, mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa sebelumnya? Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ini yang pertama yang ada pada mereka, orang-orang kafir ini. Kafir terhadap kebenaran ini. Kafir terhadap Allah, kafir terhadap Rasulnya, kafir terhadap kitabullah. Baik. Yang kedua, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka mengusir keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah. Mengusir keluar kaum mukminin dari kota Makkah. Tidak ada alasan mereka mengusir kaum muslimin keluar dari kota Makkah kecuali karena kaum muslimin itu menyembah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. bahwa mereka mukmin. Yukhrijuna ar-rasula iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Cuma karena kalian beriman kepada Allah, apa kalian diusir oleh mereka? Jangan berloyal kepada mereka. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, jika betul-betul kalian wahai kaum mukminin keluar untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian loyal terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Baik. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Allah Maha mengetahui semuanya. Wa may yaf'al minkum faqad dhalla sawaa'a sabil. Dan barang siapa yang melakukan ini, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang benar. Barakallahu fikum. Berloyal dengan orang kufar tidaklah dibenarkan, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.